Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang paling saya syukuri malam ini adalah Pak Kadesnya pernah nengok saya. Seandainya Pak Kadesnya tidak kenal, berarti tidak suka pengajian, apalagi kalau tidak sholat, wah itu susah kita. Tapi kalau sudah Pak Kadesnya orang suka pengajian, sholat, maka insya Allah negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rahmatullah. Masya Allah, semangat. Nama saya mudah mengingatnya, Abdul Somad. Selalu Bapak Ibu sebut Qul huwallahu ahad Allahu Somad. Tapi kalau membaca ayat itu tetap ingat Allah, jangan ingat saya. Karena ada pernah orang SMS saya, Ustaz, apa hukumnya ketika baca Qul huwallahu ahad Allahu Somad saya ingat Ustaz. Kalau yang SMS itu laki-laki enggak apa-apa, ini anak gadis pula. Masya Allah. Nama saya Abdul Somad, datang dari Pulau Sumatera. Sumatera paling atas Aceh, di bawah Aceh, Sumatera Utara, Medan. Di bawah Sumatera Utara ada provinsi kecil namanya Riau. Kami terbang tadi dari Riau, saya keluar rumah setelah sholat subuh. Sebelum sholat subuh, jam 4 sebelum sholat subuh keluar rumah, sholat subuh di masjid pinggir jalan. Setelah itu langsung ke airport, terbang ke Jakarta. 1 jam 30 menit. Sampai di Jakarta, berhenti menunggu pesawat, terbang lagi sampai ke Palu. Sampai di Palu, kami nunggu lagi, tidak turun. Pokoknya sampai muaklah jumpa pramugari. Tidur bangun belum sampai juga. Tidur bangun belum sampai juga. Habis itu barulah mendarat, kata pilot pesawat, saya dengar dia landing. Landing. Kita akan menuju bandara internasional overseas. Al-Jufri. Lalu kemudian sampai, turun. Lalu kemudian berjumpa kawan saya, namanya Ustadz Munif. Saya dengan Ustadz Munif ini orang Palu asli. Ustadz Munif ini kawan saya dulu, sama-sama kuliah di Mesir, di Al-Azhar, tahun 1998, 20 tahun yang lalu. Adik beliau namanya Ustadz Lutfi, hadir juga bersama kita malam ini. Berdiri dulu Ustaz Munif. Banyak jamaah yang mau melihat. Ah, Ustaz Munif dari Palu. Duduk Ustaz Munif. Adik beliau. Dan beliau tidak caleg. Adik Ustaz Munif namanya Ustaz Lutfi. Mana Ustaz Lutfi? Diri Ustaz Lutfi. Ah, itu Ustaz Lutfi. Adik kelas saya, Ustaz Munif, kawan kelas saya, Ustaz Lutfi adik. Jadi hari Rabu saya tausiah di Masjid Agung di Palu, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat musibah itu. Nah, Rabu. Jadi saya tinggal di hotel apa namanya? Hotel Shah. Tadi saya lewat Hotel Shah itu tak ada orang lagi. Lalu kemudian hari Jumat terjadi. Dan dalam jadwal saya memang ada tanggal hari ini janji dengan Ustadz Lutfi. Janji, Ustadz Somad nanti datang ke kampung halaman saya, insya Allah. Tanggal berapa bisa? Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 5, tanggal 6 saya akan datang. Di mana tausiahnya? Di Palu. Tapi begitulah hebatnya takdir. Ternyata niat di Palu dituliskan Allah, engkau memang datang ke Palu Abdul Somad, tapi kau tidak ceramah di Palu, kau ceramah di Sumari. Desa Sumari, Donggala. Allahu Akbar. Rupanya orang Sumari yang berdoa itu artinya rezeki harimau rezeki musang tidak akan lari ke mulut harimau. Walaupun harimau itu kuat, harimau itu besar, harimau itu gagah perkasa, tapi kalau Allah berkata ini rezeki musang, maka tetap juga masuk ke dalam mulutmu musang. Orang Palu yang berdoa siang malam, datangkan Ustaz Abdul Somad, kata Allah Ta'ala, tidak, ini rezeki orang Sumari. Buktinya saya datang kemari. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Pokoknya hidup ini kita harus selalu siap. Apapun yang datang, siap. Siap senang, siap susah. Siap ketawa, siap menangis. Siap hidup, siap mati. Berani hidup, tak takut mati. Takut hidup, jangan mati. Takut mati, takut hidup, mati saja. Oleh sebab itu, maka jangan cemas menghadapi hidup ini. Tidak perlu cemas menghadapi hidup ini. Kalau sekarang cemas kami, Pak Ustaz, rumah kami yang besar tiba-tiba roboh. Dulu waktu kita lahir ke atas dunia ini, memangnya kita bawa rumah? Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa. Ada orang lahir bawa celana jeans? Kamu keluar dari perut ibu kamu tidak membawa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Jangankan nama bapakmu, jangankan nama ibumu, nama engkau pun kau baru tahu setelah 7 hari. Setelah 7 hari baru dikasih nama. Siapa namamu? Abdul Somad. Nama yang paling bagus adalah nama yang memakai nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Tapi nampaknya desa kita tidak mau pakai nama Arab, dia pakai nama Inggris. Somari. Di Inggris ada namanya summer, musim panas, summertime. Nah, oleh sebab itu maka jangan cemas menghadapi hidup. Ini sekarang banyak orang yang cemas, banyak orang yang takut. Tak usah takut, kenapa? Allah yang memberi rezeki. Tu'izzu man tasha'. Siapa yang engkau kehendaki kau angkat setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha'. Siapa yang kau kehendaki kau rendahkan serendah-rendahnya. Biadikal khair. Kebaikan ada dalam kuasa Allah. Maka mintalah kepada Allah. Iyyaka na'budu. Jangan menyembahnya pada Allah, mintanya iyyaka na'budu wa pohon besar nasta'in. Iyyaka na'budu wa dukun santet nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengadulah kepada Allah, jangan mengadu ke Facebook. Jangan mengadu ke kawan. Hari ini dia kawan, besok dia berubah menjadi lawan. Waspadalah. Mengadu sama Allah. Wasta'inu. Mintalah tolong kepada Allah dengan apa? 2. Yang pertama, bisabri. Sabar. Sabar itu apa? Mulut ditahan, jangan sumpah serapah caci maki. Kenapa lah mesti rumahku? Kenapa kebunku? Kenapa lakiku? Kenapa anakku? Tahan mulut. Kalau mulut itu mau bercakap juga, bawa berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah il-aliyyil azim. Nanti kalau ada kawan yang ngajak-ngajak kita cerita mengutuk nasib, kenapa Allah itu tidak adil? Kenapa Allah itu begini? Kenapa mesti rumah aku? Kenapa mesti kebunku? Kenapa mesti ini? Langsung berbicara. Subhanallah. Walhamdulillah. Walailah. Subhanallah. Subhanallah. Makanya tadi Ustaz Abi Salat. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. 7. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. 14. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 21. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas sejumlah tulang belakang. Ini tulang belakang kita ini kalau dihitung dari atas sampai ke bawah, pas 33. Jangan hitung sekarang, nanti. Artinya apa? Semua tulang-tulang kita mesti berzikir menyebut Allah. Datang dalam hati, kenapa engkau begini ya Allah, kenapa mesti rumahku ya Allah, kenapa mesti tanahku ya Allah, kenapa mesti kami di kemah ya Allah. Sucikan Allah, subhanallah. Itu setan sedang berbisik kuat-kuat. Kalau pelan-pelan, ada orang berzikir pelan, subhanallah, subhanallah. Setannya kuat, kenapa rumahmu, kenapa, lawat dia, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setan berbisik, alladzi waswisu fi sudurinnas. Setan berbisik setiap hari. Setan itu berbisik dari mana? La'atiyannahum min baini aydihim, aku datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syamalihim, dari kiri. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pokoknya setan suka datang. Makanya lawan dia, subhanallah, subhanallah. Datang dia dari belakang, subhanallah, subhanallah. Setelah itu bersyukur pada Allah. Setelah setan tadi kita usir, lalu kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana masih ada orang yang tidak makan 2 hari 2 malam. Di sana masih ada orang yang terkurung. Di sana masih ada orang yang tidak ditengok orang. Malam ini kita masih bisa bersama. Ada kawan-kawan kita dari Hidayatullah. Ada kawan-kawan datang dari sekolah namanya Al-Azhar Sifa Budi, memberikan bantuan. Ada namanya dari saudara sahabat Al-Aqsa. Ada namanya dari Tafakuh Pekanbaru Riau. Mereka datang jauh, datang kemari. Bukan orang politik, bukan orang ormas, bukan orang partai. Tidak ada urusan dengan dunia. Datang dari rumah, meninggalkan anak istri keluarga, niatnya cuma mau datang bersilaturahim dengan bapak dan ibu yang ada di Semari. Maka syukuri nikmat ini, alhamdulillah. Setelah itu besarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian tadi Ustaz Somad menutup dengan afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada orang berzikir, kepalanya goyang. Pas ditanya, kau kenapa goyang kepala? Entah, aku pun tak tahu. Kau kenapa goyang kepala? Aku tengok Pak Imam goyang, aku goyang pula. Goyang kepalanya ke kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa di kiri? Karena di kiri itulah letak detak jantung. Coba rasa sebelah kiri. Pegang dada sebelah kiri. Yang dirasa dada kita, jangan dada kawan. Ada? Terasa berdetak? Ada? Yang tak ada, tolong angkat tangan. Biar kita tanya Pak Kades, kain kapan udah siap belum? Selama jantungmu masih berdetak, selama darah masih mengalir, maka setan akan tetap menggoda. Usir dia dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau ada bisik-bisik setan, bangun kau tengah malam, datang setan. Usir dia, la ilaha illallah. Tapi kadang yang berbisik ini bukan setan, yang berbisik ini kawan. Kambing tak bisa berbisik. Yang berbisik ini bukan setan, kawan. Kita sudah mau sholat, ayo kita sholat. Ini sudah masuk pukul 5, sholat maghrib, ayo kita sholat. Apa kata kawan? Janganlah sholat, ngapain kita sholat? Sholat pun kita, rumah kita tumbang juga. Sholat pun kita, gempa terjadi juga. Ini setan ini. Maka kalau ada nanti yang berbisik gitu, la ilaha illallah, bacakan ayat kursi, Allahul Al Qayyum, la ta'khudhu sunatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, setelah setannya pergi, jangan lagi dia menggoda kita, kita syukur, barulah berdoa. Doa. Ustaz Somad tadi baca doa, anak-anakku, Bapak Ibu, Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW mendoakan. Doa Ustaz Somad tadi cuma 10 aja. Doa saya tadi 10. Saya enggak ngitung Pak Ustaz, saya enggak ingat. Waktu Ustaz berdoa tadi kau ingat apa? Ingat nanti sambal belacan apa ikan asin nih. 10 yang diminta Ustaz Somad tadi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami. Selamatkan akidah anak-anak kami. Karena nanti kita mati membawa agama. Tidak ada orang mati bawa mobil. Ada orang mati bawa dompet. Tak ada. Yang dibawa itu agama. Maka yang diminta Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Yang kedua, wa'afiatan fil jasad. Minta jasad. Apa itu jasad? Badan. Badan sehat, bukan setan. Sehat. Kenapa Ustaz Somad bisa sampai ke Sumari ini? Karena dia sehat. Sehat. Siapa yang mendoakan Ustaz Somad sehat? Yang mendoakan Ustaz Somad sehat adalah orang Palu. Orang Palu yang berdoa, ya Allah, sehatkanlah Ustaz Somad. Karena dia mau datang nanti tanggal 5, tanggal 6. Yang berdoa orang Palu, tapi yang menikmati orang Sumari. Biasa. Waziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami. Wabarakatan fil rizqi. Tanamkan padi-padi kami. Tumbuhkan pokok-pokok kelapa kami. Sehingga nanti berhasil kami dapat rezeki. Bukan cuma membuat rumah baru. Tapi kami bisa pula haji ke Baitullah. Ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Kami banyak dosa ya Allah. Kami banyak maksiat. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Curahkan rahmatmu nanti ketika kami mati. Wa maufiratan ba'dal maut. Sesudah kami mati nanti tolong berikan rahmat ampunan. Wa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Sakaratul maut macam ditebas pedang beratus kali di tempat yang sama. Ambil pedang. Kalau tak ada pedang, ambil pisau potong bawang. Parang, buat 100 kali. Begitulah rasanya sakaratul maut. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Waktu hari raya kurban kemarin dikuliti kambing. Seperti... Oh, pokoknya sakit lah. Maka kita minta kepada Allah, hawin alaina fi sakaratil wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan nanti ketika amal kami dihisab. Doa saya tadi 10 ditambah 2 lagi untuk orang tua. Rabbana fil lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Terakhir untuk anak, rabbana hablana minas salihin. Alhamdulillah di Sumari anak-anaknya soleh-soleh. Begitu Ustaz Somad tadi datang, banyak anak-anak pakai mukena telekung. Sini nak, baca Fatihah nak. Dia baca Fatihah. Baca Qul Huwallah nak. Dia baca Qul Huwallah. Datang pula yang laki-laki, sudah pakai peci siap-siap. Ustaznya malah belum siap. Anak-anak sudah wudu. Kenapa Ustaz belum siap sholat maghrib? Saya tengok masih jam 5. Di Riau sholat maghribnya jam 6.30. Maghrib di Riau setengah jam lagi. Jam saya masih jam Riau. Rupanya di sini sudah sholat maghrib. Artinya kami di Pekanbaru masih main bola. Orang Sumari sudah sholat maghrib. Doa orang Sumari lebih dulu sampai ke langit daripada orang Riau. Karena di sini lebih dulu berdoa. Kami di sana masih sore-sore jalan-jalan. Di sini sudah berdoa. Maka doa lebih dikabul. Jangan lupa walaupun nanti malam ini kami nanti langsung pulang, doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Besok kita masih ada tausiah lagi di tempat-tempat lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah, senangnya hati bisa berkumpul. Kira-kira senang, susah, sedih, benci, bisa tak diceritakan? Tak bisa. Dia letaknya di dalam hati. Maka Abdul Somad hari ini memang betul-betul senang, tidak dibuat-buat, hati lapang, hati senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Kesenangan kita ini bukan karena kita punya harta, tapi kita masih punya iman. La ilaha illallah. Nanti kalau kita mati, malaikat maut mencabut nyawa yang keluar dari mulut kita juga nanti mati. Ada orang mati, mati pas mati, harga padi berapa? Ada orang mati, berapa harga kelapa? Kita semuanya, berapa harga coklat kakao? Kita mati mengucapkan la ilaha. Suara azan tadi, masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, walaupun suara saya tidak mirip, tapi tadi masya Allah. Maju Bapak Imam, maka tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Biasanya sholat berjamaah di sini atau di masjid? Di masjid, alhamdulillah. Tadi saya waktu habis wudhu kemari, melihat ada tenda, ada tenda, ada, ingat saya sholat Idul Adha. Ini nampaknya habis ini ada pembagian kupon kambing ini. Ingat Idul Adha rasanya, senang hati bisa bersilaturahim. Man aba ayub satu lagu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya. Wa yunsa'alahu fi azharihi, mau dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Ini orang Kaili, Ustaz. Yang datang ini orang Melayu. Yang tegak sesepuh orang tua kita ini orang Jawa. Pripun kapari apik wis pirang-pirang dina ora teko kene. Ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Makassar, ada orang Melayu, ada orang Batak, ada orang Kaili. Kita tidak permasalahkan kau orang apa, karena semuanya berasal dari anak cucu keturunan Adam. Adam punya istri namanya Hawa. Hawa mengandung anak, lahirlah anak-anak. Anaknya itu menebar ke seluruh dunia. Dulu pulau Sulawesi dengan pulau Sumatera itu satu. Satu pulau. Dari mana Ustaz tahu ini satu pulau? Binatang yang ada di pulau Sulawesi ada di pulau Sumatera. Ikan yang ada di pulau Sulawesi ada di pulau Sumatera. Itu menunjukkan kita dulu satu pulau. Seandainya beda pulau, mana mungkin ikan itu bisa menyeberang? Menunjukkan kita dulu satu pulau. Lalu terjadi goncangan yang besar, akhirnya terpisahlah kita, pulau Sumatera, pulau Sulawesi. Tapi ternyata walaupun jarak yang jauh, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Yang penting aku bisa datang ke Sumari. Masya Allah. Jawabannya so sweet. Hari ini kita dipertemukan bukan karena harta, berkawan karena harta. Sama-sama kaya, sama-sama punya mobil, sama-sama punya motor. Karena berkawan karena harta, berkawan karena punya kekuasaan sebelum ditangkap KPK. Berkawan karena ganteng, sama-sama cantik, sama-sama ganteng. Yang satu keriput, yang satu imut-imut, yang satu amin-amin. Sudah mulai tidak enak berkawan. Kita berkawan bukan karena harta, bukan berkawan karena partai, bukan berkawan karena ormas. Kita berkawan karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti di Padang Mahsyar tidak ada atap. Nanti kalau kita mati di akhirat tidak ada atap, tidak ada tenda. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Tenda-tenda dihembus angin manfush. Manfush artinya dihembus angin. Habis ini semua. Tapi ada orang yang dapat tenda naungan. Allah mencari dia. Kata Allah, ini ada tenda aku buatkan untuk dia. Siapa itu? Orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Aku ingin, ya Allah, catatkan namaku termasuk orang yang berkasih sayang kepada Pak Kades, kepada masyarakat Sumari. Kami berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka jangan putuskan, bapak yang kebetulan rumahnya masih bagus, rezekinya masih ada, tolong saudaramu pak. Dunia ini berubah, hari ini kau kaya, besok kau susah. Hari ini susah, besok pula kaya. Yang miskin susah, yang yatim, jangan kau rendah diri. Jangan kau merasa minder, karena Allah kuasa untuk menaikkan yang di bawah naik ke atas, yang di atas naik ke bawah. Ustaz Somad enak aja ngomong begitu. Siapa yang bilang yang dari bawah bisa naik ke atas? Saya tadi kan di bawah. Tiba-tiba dipersilakan oleh protokol kepada Ustaz Abdul Somad, harap berikan tausiah. Naik saya ke atas. Pak Kades tadi di atas. Pak Kades kan di atas tadi. Tiba-tiba Pak Kades turun ke bawah. Allah menaikkan, Allah juga menurunkan. Tapi di atas ini tidak lama. Ini sebentar lagi turun ke bawah. Artinya beginilah hidup. Berapa lama kita hidup ini? 63 tahun. Bukan lama. Kalau kau kaya, rumahmu besar, sawahmu lebar, kopimu banyak, kelapamu luas, kau cuman kaya 63 tahun. Kalau sampai. Banyak yang tak sampai 63 tahun. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, tabrak mobil, mati. Makan kambing, makan ayam, makan kambing, bukunang-kunang, mati. Minum kopi, mati. Loh, minum kopi kok bisa mati? Kopi Mirna diminumnya. Mati. Dulu ada raja, raja bukan main hebat, dia membakar Nabi Ibrahim. Hai orang kampung, kalian ambil kayu-kayu, ayo kita bakar Nabi Ibrahim. Hebat, kaya, dibakarnya Nabi Ibrahim. Tapi mati, matinya kenapa? Nyamuk. Datang nyamuk, wow, masuk ke telinga, mati. Makanya kalau ada nyamuk, tutup. Fir'aun yang mengejar Nabi Musa melewati Laut Merah, dikejarnya, tangkap Musa, tangkap. Begitu Nabi Musa selamat, datang Fir'aun di tengah, datang ombak besar, mati. Masuk ke dalam jantung Fir'aun air, tersedak dia. Masuk air laut ke mulutnya, mati. Mikrofon pun mati. Darat yang dimuliakan. Lalu yang disombongkan ni apa? Makanya orang yang sombong-sombong itu, kalau ada orang sombong kasih tahu dia, hey, kau sombong, kau nanti mati. Yang semua sombong, aku. Alhamdulillah, Ustaz Somad sampai bisa bersilaturahim kemari, mengingatkan, menyenangkan. Alhamdulillah, tabarakallah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan lupa sholat jaga, sholat berjamaah, masjid harus tetap ramai. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Sekarang banyak di masjid cuma anak-anak kecil aja. Ayahmu mana? Saya perwakilannya, Pak. Sekarang lagi tren orang suka jadi wakil. Tengok baliho-baliho kan. Baliho-baliho itu kan wacalon, wakil rakyat. Anak-anak pun jadi wakil sekarang. Makmu mana? Mak di rumah. Ngapain dia? Nonton Korea. Kau kenapa sini? Aku wakilnya. Aduh, janganlah. Maka datang ke masjid. Tadi kutanya anak-anak, kamu habis maghrib apa? Habis maghrib kami ngaji, Pak Ustadz. Oh, habis maghrib ngaji. Anak-anak sudah hafal berapa juz? Sudah 5 juz? Iqra 5. Bagus. Yang penting ngaji. Pokoknya mau iqra yang penting ngaji. Baca Quran. Malam Jumat, matikan TV, matikan HP, baca ya. Yasin. Baca Yasin sama-sama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tapi bacanya betul. Ini ada yang baca ujung-ujungnya. Ya salim. Jauh. Bacalah betul-betul dari awal. Habis itu baca doa. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah, jauhkan dari malapetaka. Pak Ustaz, dosa kami apa? Kami bukan pernah berzina, kami bukan pernah main judi, kami pernah makan haram, kerja kami halal. Kenapa Allah buat kami begini? Orang-orang yang buat dosa itu ditenggelamkan Allah karena dosanya. Kalau orang baik, kenapa dibuat Allah begini? Allah ingin angkat derajat dia lebih hebat dari haji, lebih hebat dari jihad. Apa pahalanya? Pahala orang yang sabar. Orang yang bangun masjid, pahalanya dibangunkan Allah istana dalam sorga. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu istana dalam sorga. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu. Siapa dia? Orang yang sabar. Makanya sabar. Sabar itu apa? Sabar ketika datang musibah. Allazina iza asobatkum musibah. Ketika musibah itu datang, qalu, dia berkata, inna lillah wa inna ilaihi. Ini titipan Allah. Rumah yang besar titipan Allah. Kalau titipan Allah, nanti diambilnya lagi. Kan punya dia. Aku mau pergi ke Palu, jadi kutitipkan dulu kunci rumahku ini ya. Ya, nanti ketika dia pulang diambilnya lagi. Kalau ada orang nitipkan motornya ke kita, habis itu diambilnya lagi, kita marah apa tidak? Tidak, kan bukan punya kita. Makanya ada bapak-bapak meninggal istrinya, dia tak mantap menangis. Bapak tak nangis? Enggak, bosan, itu titipan Allah. Diambil Allah enggak apa-apa, masih ada titipan yang lain. Ustaz nih ngomongnya enggak enak aja. Begitu juga dengan ibu. Ustaz nih kalau setiap cerita pasti istrinya aja yang mati. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang suaminya yang mati. Ada seorang ibu, suaminya meninggal, dia enggak nangis senyumannya. Loh, ibu enggak sedih suaminya meninggal. Memang sudah lama aku tunggu Pak Ustaz. Kenapa ibu tunggu lagi ibu mati? Rupanya suaminya enggak sholat. Suamiku tidak sembahyang Pak Ustaz. Ku ajak dia sholat. Bang, sholat ya. Terserah aku. Aku mau sholat, mau enggak masuk neraka aku sendiri. Kalau masih mau sini, kalau enggak mau pergi sana. Rupanya mati suaminya. Gimana perasaan ibu? Happy. Tak boleh. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat, insya Allah sholat insya Allah. Amin. Ya Allah, kirimkan angin hidayah ke hati suami yang belum juga sholat supaya sholat ya Allah. Kalau dia tak juga berubah, kirimkan angin puting beliung sekalian ya Allah. Jangan. Tak boleh kita doakan yang tak baik. Mudah-mudahan baik. Tadi menurut pikiran saya, setelah sebelum subuh, bayangkan inilah perjalanan yang paling panjang, 5 waktu sholat. Berangkat sebelum subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti mohon maaf kami tidak ikut lagi sholat isya, karena tadi sudah sholat jamak tak. Musafir tetap sholat isya 2 rakaat. Sakit tetap sholat, duduk di kursi. Di pesawat tadi saya sholat zuhur. Allahu Akbar. Gimana Ustaz wudu, kan tak ada air. Tayamum. Pukul kursi, kursi di depan tuh pukul. Kepala, muka sekali. Pukul sekali lagi, tangan. Tidak pakai kumur-kumur. Memang begini kan kursi itu. Salatnya kami duduk. Allahu Akbar. Salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Andai sakit tidak bisa duduk, sakit pinggang, berbaring tetap juga salat. Tidak bisa berbaring, miring, telentang tetap juga salat. Pakai mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah sholat itu tidak boleh tinggal. Andai matamu tidak juga bisa. Ah mati dah, mati dah. Andai matamu, ah mati dah. Andai matamu. Andai matamu tidak juga bisa. Andai matamu tidak juga bisa, berarti barulah kau disolatkan. Mati itu sudah. Nah, ini tanda-tanda memang waktu sudah habis, itu maka dia mati 2 kali. Maka, sambil kesimpulan, apalah kesimpulan yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Yang pertama, Ustaz Somad senang karena bisa bersilaturahim. Yang kedua, jangan sedih, jangan takut karena ada Allah yang maha besar. Yang ketiga, banyak-banyak berzikir. Yang keempat, jangan tinggalkan sholat berjamaah, ibadah kepada Allah. Yang kelima, banyak-banyak berdoa. Di akhir majlis, mari kita berdoa. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعلنا من الصابرين jadikan kami orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang, qalu, yang keluar dari mulut mereka bukan caci maki, sumpah serapah, yang keluar dari mulut mereka bukan memaki-maki Allah, yang keluar dari mulut mereka adalah perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurna fi musibatina, berikan kami balasan pahala atas musibah yang kau timpakan pada kami ya Allah. Wakhluf lana khairan minha, berikan ganti yang lebih baik daripada yang sebelumnya ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Allahumma ja'alna min talil Qur'an, jadikan kami orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Allahumma ja'alna min adh-dhakirin, jadikan kami orang yang senantiasa berzikir menyebutmu ya Allah. La tad'alna zamban illa ghafarta, bubar kami dari majlis ini dalam keadaan diampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala daynan illa qadaita, hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala maridan illa syafaita, ada di antara kami, keluarga kami, ibu kami, bapak kami, anak kami yang sakit, tolong sehatkan, sembuhkan ya Allah. Wala maridan illa syafaita, wala mayyitan illa rahimta, saudara kami yang sudah mendahului kami meninggal, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina, selamatkan negeri kami, kampung kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.